بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Perhatikan, kita masih dalam lanjutan dari taklik nomor satu yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Hamid Fikir rahimahullah dari nukilan beliau dari kalamnya Syekh Abdul Rahman bin Hasan yang ada dalam Qurratul Uyun. Dan perlu diketahui bahwasanya Qurratul Uyun ini Qurratu Uyunil Muwahhidin, syarah Kitab Tauhid, karyanya Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh, sebagaimana kitab ini juga Fathul Majid, karya beliau yang sama. Maka dinukilkan di sini sebagai bentuk memperlengkap dan memperjelas syarah kita ini, syarah Fathul Majid. Ini syarah apa? Yang ditulis oleh beliau Fathul Majid. Sehingga didatangkan dalam Qurratul Uyun. Dinukilkan ke sini. Sebagai bentuk memperjelas dari kandungan secara umum oleh kitab. Ini kitab Tauhid. Karyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala wa qad waqa'a min hadha as-shirki fi hadha al-umma ma amma wa tamma. Dan sungguh telah terjadi atau terjatuh dan terjadi terjerembab dalam kesyirikan ini. Ya, ini syirik dalam al-uluhiyah. Bahkan juga syirik dalam al-rububiyah. Ma'amma wa tamma. Ya, ini kesyirikan dalam al-uluhiyah dan rububiyah di umat ini. Dikatakan amma wa tamma, yaitu menyebar luas, merata. Dan menjadi bencana besar yang terjadi pada umat ini berupa syirik ini. Syirik dalam al-rububiyah dan sekalian dalam al-uluhiyah. Di mana kesyirikan ini adalah melebihi daripada kesyirikan yang pernah terjadi pada kufar al-Arab. Orang-orang kafir dari kalangan Arab. Ya, mereka terjatuh dalam kesyirikan syirik al-uluhiyah. Adapun dalam al-uluhiyah, dalam rububiyah, mereka semuanya paham. Tidak ada di antara mereka yang menegaskan bahwasanya ada dari selain Allah Ta'ala yang memiliki hak atur, hak memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan semisalnya. Mereka terjatuh dalam kesyirikan dalam syirik dalam al-uluhiyah. Adapun umat ini adalah jatuh dalam syirik ar-rububiyah dan al-uluhiyah sekalian. Merata dan menjadi musibah besar. Amma wa tamma. Amma tamma? Musibah besar, bencana besar. Dan inilah yang harus benar-benar dikhawatirkan terhadap umat kita, terhadap diri kita, terhadap anak-anak kita. Maka perlu adanya, benar-benar adanya apa? Disebarkannya dakwah tauhid. Alhamdulillah, dakwah salafiyah telah masuk ke negeri ini sudah lama. Sehingga didapati di mana-mana, kitab-kitab ini didaraskan di beberapa majelis taklim di negeri kita ini. Kemudian hatta azharallahu man yubayyinuhu. Ba'da an kana majhulan indal khassati wal 'amma illa man syaa Allah taala. Sehingga Allah menampakkan, memunculkan, mendzahirkan orang yang menjelaskan tentang syirik ini yang dulunya perkara syirik ini adalah majhulannya apa tidak diketahui. Sampai-sampai pada orang-orang yang khusus dari kalangan orang-orang yang berpendidikan. Dan juga umumnya orang. Al-khosoh dari kalangan orang-orang yang berpendidikan. Taruhlah mungkin para pak yai, para pak ustad, para tokoh. Dulunya perkara ini adalah majhul. Tidak diketahui di sisi mereka. Baik orang-orang yang khusus atau orang-orang umum. Illa man sya'allah ta'ala kecuali orang yang Allah kehendaki. Faham akan perkara syirik ini. Padahal diperhatikan di sini wahwa fil kitab wa sunnah fi ghayatil bayan. Sedangkan tentang masalah syirik ini penjelasannya dalam Al-Qur'an dan sunnah benar-benar telah wujud penjelasan dengan ghayatul bayan, penjelasan yang paling jelas. Mentoknya penjelasan yang paling gamblang adalah dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi sayangnya, lakinnal qulub insarafat ila ma zayyana lahu syaitan. Tapi, ya kan, yang disayangkan adalah hati. Hatinya manusia insarafat. Mengarah ila kepada apa yang telah dihias. Hiasinya oleh syaitan untuk hati tersebut. Lahalil kulub. Karena pandai-pandainya syaitan dan lemahnya hati. Sehingga syaitan memberikan suatu perkaya yang memperdaya hati tersebut. Sehingga hati tadi mengingkari perkara yang gamblang. Dan meyakini perkara yang menghancurkan hati tersebut dengan wujudnya syirik. Lakinnal quluba in sarafat ila ma zayyana lahu syaitanu. Syaitanlah yang menghiasi hati tadi. Dan tadi in sarafat ila, ini apa menuju ke sana? Menerima apa yang diperdaya oleh syaitan. Kama jara lil umam al anbiya, sebagaimana yang telah terjadi bagi umat-umat bersama para nabi-nabi mereka dan para mursal, para utusan Allah Ta'ala. Lamma da'auhum ila tauhidillah. Tatkala para nabi dan para rasul menyeru mereka dan mengajak mereka kepada mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, jarolahum min siddatil adawah. Jarolahum. Terjadi bagi para nabi apa yang terjadi min siddatil adawa, dengan dasyatnya permusuhan, kerasnya permusuhan dari umat-umat para al-anbiya dan para rasul. Mafhum di sini. Apa yang terjadi? Ma dzakarallahu ta'ala, apa yang Allah telah sebutkan tentang apa yang terjadi dari permusuhan yang datang dari umatnya para rasul terhadap nabi-nabi mereka dan para rasul mereka. Allah menyebutkannya sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala. Kadzalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Ini menunjukkan adalah perkara yang benar-benar tanpa terkecuali datanglah kepada mereka umat-umat sebelum kita dari para rasul, melainkan mereka umat-umat sebelum kita ini mengatakan pada para rasul tadi sahirun aw majnun, tukang sihir atau gila. Jadi dakwah yang dibawakan oleh para anbiya dan para rasul ditanggapi oleh umat mereka yang membawa dakwah dikatakan tukang sihir atau majnun. Kalau sekarang mungkin dibilang ustaz koplak. Nah, seperti itu. Nah, sebagaimana yang sampai kepada kita, entah benar atau enggak beritanya, dakwah kita ini sebagian orang mengatai katanya ustaz koplak. Sayangnya adalah sebagian orang yang menerima dakwah, tapi karena kurang puas hatinya entah dalam masalah tertentu sehingga dikatakan ustaznya koplak. La ilaha illallah. Alahi minallahi ma yastahiq. Doa kita adalah Allah yang akan membalasnya sesuai dengan haknya. Ya kan? Dakwah dijelaskan dengan sebaik mungkin, dikatakan yang membawakan adalah Ustaz Kopla. Semoga Allah membalas sesuai dengan kejahatannya. Kalau enggak mengembalikannya kepada jalan yang lurus. Maka itu ayat itu sebagai bentuk hiburan bagi kita, tasliyah bagi kita. Bagaimana kita dikatakan kopla, para nabi aja dikatakan tukang sihir dan tukang apa? Dan gila. Ya kan? Sebagian mereka bilang enggak punya adab. Tapi kalau di syuting, adabnya mulia. Masya Allah. Beradab kenapa? Karena sebelum syuting dandan sebagus mungkin. Mungkin istrinya yang mendandani secantik mungkin. Ya, orang Sumatera bilang secantik mungkin. Tapi orang sini bilang seganteng mungkin. Berarti kan? Atau sawbi balhum qaumun tagun. Berangkat di sini balhum qaumun tagun, bahkan mereka itu adalah kaum yang melampaui batas. Di antara bentuk sikap melampaui batas adalah mengata-ngatai para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka dengan tukang sihir atau majnun. Itu gila. Itulah qaumun tagun. Togun, ya ini apa zaman dari kata togin. Togo, ya tego. Togian, bawa togin. Melampaui batas, jamaknya togun. Nah, jamaknya togun. Togin, togian, ini toguna. Atau togot. Nah itu, perhatikan ya anak-anak. Kok menghadap ke sana? Dindingnya jangan ada layangannya, tetap besok aja. Anak-anak ini perhatikan bapaknya, walinya, ngurusi. Perhatikan, baik-baik. Jadi ini perhatikan ya Yahwa. Jadi para nabi dan para rasul digelari, diejek oleh kaumnya dengan tukang sihir atau majnun. Kalau kita mungkin digelari dengan seperti tadi kurang adab. Atau digelari dengan apa? Kopla dan semisalnya. Maka semoga Allah membalas sesuai dengan haknya. Isbihu hadhil ayata fil makna zalikumullahu rabbukum lahul mulk. Dan yang menyerupai ayat ini dalam maknanya adalah ayat yang lain. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku. Itu adalah Allah Rabb kalian. Dia adalah Rabb kalian. Lahul mulku. Kerajaan adalah hanyalah milik dia. Bayangkan. Al-mulku. Hanyalah milik dia Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kalian. Sedangkan. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Sedangkan mereka-mereka sesembahan dari selain Allah yang kalian seru. Tidaklah memiliki walaupun kitmir. Kitmir, antum tahu kitmir? Apa kitmir Pak Dadang? Kulit arinya apa? Biji kurma. Kulit ari biji kurma yang sangat tipis saja enggak punya. Mereka-mereka sesembahan dari selain Allah Ta'ala yang mereka seru. Bagaimana memiliki yang lain mengendalikan manfaat dan madarat kepada siapa yang diinginkan? Ini adalah bohong. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dengan kalian seru mereka sembahan-sembahan itu dari selain Allah Ta'ala tidaklah mendengarkan doa seruan kalian. Mereka enggak mendengarkan seruan kalian dan seandainya mereka mendengarkan. Taruhlah kalau mereka itu dengar, mastajabu enggak akan mereka itu mengijabai seruan kalian, doa kalian, dan nanti pada hari kiamat mereka akan ingkar dengan kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Siapa khabir di sini? Allah subhanahu wa ta'ala, dialah Allah yang maha mengetahui segala yang ada, baik itu yang samar atau yang jelas. Dialah yang akan memberikan khabar kepada kamu. Wahai Rasul, siapa ini Al-Khabir yang maha tahu, baik yang zahir ataupun yang batin. Akhbarat ta'ala anna zalika doa asyirkun billah, wa anna la yaghfirhu liman lakiyahu bihi. Allah mengkhabarkan, Allah memberikan tahu, Allah Ta'ala, bahwasanya doa tadi, seruan tadi adalah syirik dengan Allah Ta'ala, termasuk menyekutukan Allah. Dan sungguh Allah tidaklah mengampuni seruan yang berupa syirik tadi bagi siapa yang ketemu dengan Allah dengan membawa kesyirikan tersebut. Ya maknanya belum bertaubat. Enggak diampuni. Itu plus kertasnya itu nanti. Kamu enggak dengarkan. Fatadabbar hadhihi al-ayati wa ma fi ma'naha, maka perhatikanlah apa yang terkait dengan ayat-ayat ini dan semakna yang semakna dengannya. Perhatikan ayat ini dan apa yang semakna dengan ayat ini. Kaqauli ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala yang lain, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah miliknya Allah, maka janganlah kalian seru seorang pun bersama Allah Ta'ala di masjid-masjid tersebut. Jangan kalian seru seorang pun, siapapun dia orangnya bersama Allah. Jangan kalian sekutukan seorang pun dengan Allah Ta'ala dalam doa kalian di masjid-masjid itu. Juga firman Allah yang lain, kul innama ad'u rabbi, katakanlah wahai Rasul, hanya saja aku cukup menyeru Rabbku. Walau syiriku bi ahadan, tidak akan dan aku tidak akan menyekutukan seorang pun dengan Allah Ta'ala. Wa wa fil Qur'ani aktsaru min an yustaqsa, dan ayat yang semisal ini dan Al-Qur'an aktsar min an yustaqsa. Artinya apa? Tidak terhitung banyaknya. Artinya sangat banyak sekali. Kalau dihitung ya ada jumlahnya, cuma karena banyaknya sehingga dikatakan aktsaru min an yustaqsa. Yustaqsa ya dibatasi, istiqsa. Ya kan? Banyak sekali. Hanya tidak terbatas banyaknya. Artinya sangat banyak sekali terkait dengan ayat yang mencerca dan mencela kesyirikan baik dalam al-uluhiyah atau dalam ar-rububiyah. Tapi yang perlu dicatat dan catatan penting yaitu dakwah ini adalah memang harus punya musuh. Dakwah tauhid harus punya musuh. Enggak mungkin kemudian akan menjadi gemari Pak. Adem ayam gemari Pak. Loh dinawi kertora harjo. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa wahyu. Ya kan? Orang yang berada dalam lingkup dakwah beliau ada di kalangan mereka munafikin. Ya kan? Seperti saya sebutkan, Qusu bin Sa'idah Al-Ayyadi tidak pernah melihat Nabi, tapi beliau beriman. Muwahhid. Tapi Ubay bin Salul hari demi hari salat bersama Nabi, dia berarti kafir, mengingkari, mengkufuri dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Maka bukan semua orang yang tahu kebaikan dia akan mengambilnya. Banyak orang yang tahu kebaikan tapi kadang enggak mengambilnya karena ada kepentingan-kepentingan tertentu sehingga enggak mau mengambil kebaikan yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Maka kalau itu kita meminta kepada Allah Ta'ala agar diberikan kemudahan dalam hati kita ini untuk menerima kebaikan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya kan? Tanpa taufik dari Allah Ta'ala, enggak mungkin seorang itu bisa menerima kebaikan dan kebenaran. Maka kita minta kepada Allah taufik. Sehingga kita diajari oleh Rasulullah SAW dengan doa. Allahumma sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Dan semisalnya. Kita diajari oleh Nabi kita SAW untuk banyak bersyukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini Rasulullah mengajarkan kepada Bilal. Bilal mengatakan ini uhibbuka billah. Wa la tansa antakula dubura kulli salatin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kata Rasulullah, aku mencintai kamu billah ya Bilal. Maka jangan kau lupa setiap akhir salat kamu, kau katakan, ya Allah, a'inni, berilah aku, i'ana apa? Apa i'ana? Bantulah aku, agar bisa apa? Zikir senantiasa ingat kepada kamu, dan bersyukur kepada kamu, ya kan? Dan melakukan ibadah yang sebaik mungkin kepada kamu, wahai Allah Ta'ala. Ini ajaran dari Rasulullah SAW kepada umatnya. Perlu diingat. Dan syukur yang paling tertinggi adalah berupa tauhid. Itulah syukur yang paling tertinggi. Kalau orang itu tidak bersyukur kepada manusia, maka tidak akan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taib. Ana kunna. Qala Abu Ja'far bin Jarir fi qawlihi wa idza husira an-nasu kanu lahum a'da'a. Yaqulu ta'ala dzikruhu. Wa idza jumi'a an-nasu li yaumil qiyamah fi mawqifil hisab, fi mawqifil hisab. Kanat hadil alihatul lati yad'una fi dunya lahum a'da'un. Duduk, duduk. Berkata Abu Ja'far bin Jarir. Ibn Jarir adalah At-Tabari. Rahimahullah Ta'ala Syekhul Mufassirin. Imamul Mufassirin. Memberikan pengertian tentang wa idza husiran nasu lahum aqanu lahum a'da'a. Yaqulu ta'ala dzikruhu, berkata yang maha tinggi penyebutannya. Ta'ala dzikruhu. Maha tinggi. Dzikruhu penyebutannya maha tinggi. Berfirman berkata, "Idza jumi'a, apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, Di mana? Fi mauqifil hisab. Di tempat mereka di hisab. Maka sesembahan-sesembahan yang mereka seru di dunia menjadi musuh-musuh para penyuruhnya. Lahum a'da'un. Bagi para penyuruhnya sebagai musuh mereka. Kenapa? Li'annahum mitabarra'una minhum. Karena mereka, para al-aliha, berlepas diri dari para penyuruhnya. Li'annahum, yakni hum, damir kepada al-aliha. Damir ini miliknya al-aliha, hum. Mitabarra'un, mereka berlepas ingkar dari para penyeru. Adit, gue ini subuh ngantuk. Ini bengi gak kamu turu. Jam 10 kurung turu. Ini subuh. Tangi sebelum adzan tapi. Kukup turu. Pojok kono. Sudah kena banyu. Siram gue. Jadi kan. Li'annu tabarra'una minhum. Jadi mereka para ahliya berlepas diri dari sesembahan-sesembahan yang mereka suruh di dunia. Al-akhillau. Ayat gimana? Yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Jadi yang di dunia ini saling cinta mencintai. Satu sama lain nanti menjadi musuh kecuali cinta mencintai di atas takwa. Jadi cinta mencintai di atas hizbiyah, di atas partai, di atas keburukan nanti akan menjadi musuh memusuhi. Ba'du li ba'din aduwun illal muttaqin. Coba bayangkan. Demikian juga yang mencintai berhala-berhala di dunia yang mereka seru nanti akan menjadi musuh mereka. Karena bukan di atas takwa. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Yaqulu ta'ala dzikru wa kanat alihatum lati ya'buduna fid dunya bi ibadatihim jahidin. Allah Ta'ala yang maha tinggi penyebutannya berkata, juga berfirman. Masa enggak boleh berfirman? Berhala-berhala mereka itu yang mereka seru di dunia ingkar kepada peribadatan yang dulu diberikan oleh para penyembahnya kepada berhala-berhala tadi. Li'annam yaquluna yaumal qiyamah amarnahum wala sa'arna bi ibadatihi idza iyana. Wala sa'arna bi ibadatiha iyana. Karena mereka berhala tadi pada hari kiamat akan bilang, "Ma amarnahum, kami enggak pernah memerintah mereka untuk mengibadai kami." Kami enggak terasa masa'arna. Sa'ara yas'uru. Sa'ara yas'uru. Enggak terasa. Apa? Enggak terasa. Kami enggak mengetahui. Kami enggak terasa kalau mereka menyembah kami. Masa'arna bi'ibadatiha iyana. Jadi, tabarra'na ilaika minhum ya Rabbana. Para berhala tadi nanti di hari kiamat akan ngomong, tabarra'na ilaika, kami berlepas diri kepada engkau ya Allah dari mereka wahai Rabb kami. Coba bayangkan. Ini Ibnu Jarir yang menjelaskan tentang ayat ini. Para berhala tadi itu nanti akan ngomong, berlepas diri kami. Tabarra'na ilaika minhum. Kami berlepas diri dari mereka para penyembah kami. Kami dulu enggak terasa wahai Rabb kami. Enggak tahu. Coba bayangkan. Maka kalau itu musyrikin diperlakukan dengan lawan dari niat mereka. Maunya mendapatkan keuntungan, tapi malah mendapatkan kerugian. Ini seperti orang yang ngelamun. Ya kan, ngelamun. Sudah habis waktu ternyata apa? Enggak kunjung datang apa yang dilamunkan. Ya. Ngelamun dapat pering-pering petuk, ngelamun dapat pakai harga 3M, ngelamun dapat apa? Apa lagi? Pering antibasi, harga setengah M, dapat 3 tuh, M,5. Lamun, udah umur 60 tahun kok enggak nonton kon endi. Sudah tua renta pakai tongkat udah baru. Ya kan? Ini selamunan. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan amlul insani ma tamanna. Enggak. Kala tidak. Bukanlah bagi insan itu apa yang diangan-angan dan dapat ia. Tapi perhatikan. Kama qala ta'ala wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah fa yaqulu a antum allaltum ibadi haula am hum dallu sabila qalu subhanak ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum aba au hatta nasu dhikra hatta nasu dhikra wa kanu qauman bura. Pada hari mereka dikumpulkan seluruhnya dan apa yang mereka sembah dari selain Allah Ta'ala dikumpulkan bareng-bareng. Fayaqul, maka Allah berkata, "A antum adlaltu ibadi haula?" Apakah kalian yang menyesatkan hamba-hambaku itu? Wahai berhala, ya gitu kan, kalian yang dulu disembah dari selain Allah dan selain saya. Apakah kalian yang menyesatkan para hambaku mereka itu? Ataukah mereka memang tersesatkan jalan? Mereka bilang, para al-aliha subhanak mahsi engkau. Kata para berhala. Maka yang bagi lanan takhda min dunika min awliya. Tak sepantasnya, enggak sepatutnya bagi kami untuk menjadikan dan mengambil dari selain engkau, dari para penolong-penolong. Enggak sepantasnya kami mengambil penolong-penolong dari selain engkau, ya Allah. Kan tapi karena kalian, karena engkau telah memberikan keenakan mereka di dunia dan bapak-bapak mereka, sehingga mereka lupa akan zikr, yang lupa akan peringatan dari kamu, ya Allah. Wakanu qauman bura, dan mereka adalah kaum yang binasa. Nah, ini perhatikan ya ikhwah, coba ini Al-Qur'an. Dan apa kedudukannya Al-Quran, ayat ini sendiri, kita baca kedudukannya adalah kita imani. Kita yakini bahwasanya benar-benar akan terjadi sebagaimana yang Allah ceritakan dalam ayat ini. Ini khabar. Apa yang akan terjadi di hari kiamat nanti terkait dengan pengakunya para berhala yang dulu diibadah dan selain Allah Ta'ala. Akan berlepas diri. Akan bercerita apa yang Allah ceritakan di dalam ayat ini. Kita yakin akan terjadi. Bagaimana sekarang kemudian orang itu asu, tak peduli. Itulah tadi yang dikatakan bahwasanya setan telah menghiasi, telah memperdaya hatinya manusia sehingga mengarah kepada apa yang mencelakakan mereka tanpa disadari atau dengan kesadarannya. Qala Ibnu Jarir rahimahullah, wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi minal malaika wal insi wal jinni. Lihat nomor satu dan kaki, siyaku Ibnu Jarir bi hakadha wa yaqulu ta'ala dzikruhu yawma nahsyuru. Apa ini? Yang itu gimana? Yawma nahsyuru haula'il mukadzibin bis-sa'a al-abidina al-awsana wa ma ya'buduna min dunillahi minal malaika wal insi wal jinni. Ini khususnya konteks yang dibawakan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya ada sedikit beda dari apa yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Rahman di sini. Tapi maknanya enggak jauh berbeda. Kadang berbeda nuskho sehingga berbeda sebagian kalimat yang tertantum di sana. Sehingga yang dinukilkan kadang sebagian terpotong. Karena nuskho yang sangat banyak kadang kesalahan dari seorang yang nasih yang menyalin. Jadi yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah. Dan pada hari mereka dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dan apa yang mereka seru, mereka sembah dari selain Allah. Ya, ini siapa mereka yang mereka sembah dari selain Allah? Para malaikat. Dan bangsa jin dan bangsa manusia dan bangsa jin. Ini yang dikumpulkan oleh Allah nanti pada hari akhir. baik itu para malaikat dan bangsa manusia dan bangsa jin yang mereka dulu diseru dari tangan Allah Ta'ala. Wasaqo bisanadi an mujahidin. Wasaqo yani Ibnu Jarir. Saqo fa'ilnya Ibnu Jarir. Membawakan sanadnya. Saqo yasuku membawa. Sa'ik itu yang namanya membawa mobil. Supir. Membawa sebuah motor namanya sa'ik. Ya, dan membawakan sanadnya. Ini Ibnu Jarir sampai apa, dari Mujahid. Qala Mujahid Isa wa Uzair wal malaikah. Yang mereka seru dari selain Allah Ta'ala, yang nanti akan dikumpulkan juga sama mereka para penyuruhnya, yaitu Isa dan Uzair dan para malaikat. Perhatikan. Sekarang akan nanti akan ada pengadilan, akan ada pembuktian. Apakah kayak apa yang dulu mereka klaim di dunia? Ya kan? Akan terjadi beda. Bukan sebagaimana apa yang mereka yakini. Bukan sebagaimana apa yang mereka lamuni. Mereka angan-angan. Kuma kala yukol yukol. Yukol macam? Yukol itu yukol. Punya saya yukolu. Maksud yukolu ta'ala dikruhu. Punya anak yukolu yang benar adalah yakulu. Kuma kala yakulu ta'ala dikruhu. Ain da tafsir qauli ta'ala qalu subhanak ila qauli wa kanu qauman bura. Tsumma yaqulu ta'ala dzikru yani apa? Dalam menafsirkan firman Ta'ala qalu subhanak, para orang-orang yang atau para mereka anggap sebagai sesembahan di dunia. Qalu subhanak, siapa yang bilang subhanak di sini? Para malaikat dan manusia dan jin. Qalatil malaikatul ladzina kanu haula'il musyrikuna ya'buduna min dunillahi wa Isa tanziyan laka ya rabbana wa tabri'atan. Tanziyan wa tabri'atan. Barra'a ibri'u tabri'an wa tabri'atan. Tabri'a itu masdar dari barra'a, yubri'u tabri'an wa tabri'atan. Fa'ala yaf'alu taf'ilan wa taf'ilatan. Ya, ini para malaikat berkata, yang dulu orang-orang musyrik menyembah mereka dari selain Allah Ta'ala dan juga Isa. Apa yang mereka katakan? Tanzihan laka ya Rabbana. Demi pensucian bagi engkau, wahai Rabb kami. Dan sebagai bentuk berlepas diri. Mimma dari apa yang disandarkan kepada engkau oleh mereka musyrikun. Apa itu? Maka na yang bagilana anak tak ada min dunika min aulia. Maka na tidak sepatutnya, tak sepantasnya bagi kami menjadikan para penolong-penolong dari selain engkau. Nualihim, kami memberikan loyalitas kepada mereka. Tidak sepantasnya. Anta waliyuna min dunim, kau adalah wali kami, penolong kami. Dari selain mereka yang melampaui batas. Anta waliyuna min dunihim. Jadi ringkasnya, siapa saja yang diklaim sebagai sesembahannya mereka musyrikin nanti akan berlepas diri. Baik itu berupa manusia, berupa jin, juga berupa bangsa malaikat, dan juga benda-benda mati akan semuanya berlepas diri dari para penyembahnya. Akan ingkar. Nah, ini kabar yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Wajib kita yakini. Wajib kita benar-benar cermati akan maknanya. Bukan sekedar dibaca untuk setelah mati 7 harinya. 40 harinya. Nanti lagi apa? 100 harinya. Dan 1000-nya. Dan semisalnya. Bukan sekedar dibaca dalam apa? Acara-acara tertentu nanti pembaca ayat esokan yang akan dibawakan oleh Ustadz Fulan, Bapak Fulan, ya kan? Sebagaimana yang kita sering dengar dari bapak pembawa acara, cuma dibaca begitu saja. Apakah dipahami, diayati? Enggak. Maka pentingnya bagaimana sikap yang sepatutnya bagi seorang mukmin yang mengimani Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan hidupnya. Seperti ayat ini yang kita baca, beberapa ayat ini yang kita baca dan juga sekali penafsirannya. Ini sebagai pembuktian bahwasanya benar-benar telaan dari zaman ke zaman terhadap musyrikin enggak ada hentinya. Telaan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, enggak ada hentinya. Maka bagaimana kita mau mendiamkan perkara ini? Enggak akan bisa kita diamkan. Taibul itu berkata sabda Rahman bin Ahmad rahimahullah taala, wa aktsaru ma istamalu du'a'u bil kitab wa sunnah wal lughah wa lisan ashhaba wa man ba'dahu minal ulama fi su'al wa talab. Dan kebanyakan apa yang digunakan lafaz doa, lafzatu doa, lafaz doa dalam Al-Qur'an dan sunnah dan bahasa dan lisannya para sahabat dan yang setelah mereka dari para ulama, lafaz doa adalah dalam soal, dalam permintaan dan talab soal wa talab nafsul ma'na. Dalam permintaan. Kama qala ulama min ahli lughah wa ghairihim. Sebagaimana perkataan ahlul ilm baik dari kalangan ahlu bahasa dan yang lainnya. As-salatu lughatan ad-du'a au salat. As-salatu secara bahasa maknanya adalah doa. Maka kalau itu bagi mereka yang ingkaru sunnah. Ini karena sholat itu diambil dari kata bahasa. Sehingga yang penting berdoa sambil jalan, ya sudah sholat. Karena dia sudah berdoa. Ini bagi mereka-mereka yang ingkaru sunnah, yang mengingkari tentang kaifiyah sholat yang ma'rufah. Karena enggak percaya dengan hadis, cukup dengan Al-Qur'an, sehingga yang penting berdoa ya sudah melakukan salat. Qala ta'ala wal ladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Apa tadi? Mana doa as-su'alu wa talab, yakni dan apa yang dan mereka-mereka yang kalian minta. Dari selain Allah Ta'ala tidaklah mereka memiliki walaupun kitmir. Ari-ari dari yang ada nempel di kulit kurma, di bagi di kurma. Ayat ini waqala kul man yunzikum min adh-dhulmin dhulumatil barri wal bahri tad'una tadarruan wa khufya. Istifham yang tidak butuh jawaban, paham mereka. Siapa yang menyelamatkan kalian dari kegelapan daratan dan lautan yang kalian seru dalam keadaan kalian merendah diri dan khufya dan kalian pelankan seruan kalian? Tentunya Allah jawabannya. Mereka jawab Allah. Wa idza massal insana dharru da'ana li dhanbihi aw qa'idan aw qa'iman. Dan apabila seorang insan itu ditimpa kemadharatan, di mereka menyeru kami dalam keadaan dia berbaring atau duduk atau berdiri. Ini meminta. Da'ana yakni minta kepada kami. Kata Allah Ta'ala. Wa idza massahu sarru fa du'a'in arid. Dan apabila insan itu tertimpa keburukan, maka dialah punya permintaan yang sangat banyak, luas, arid, luas, lebar. Wa qala la yas'amul insanu min du'a'il khair. Maksudnya apa? Talab. Wa qala ittastagisuna rabbakum fastajaba lakum, yani tatkala kalian minta kepada Rabb kalian lalu Rabb kalian mengijabai permintaan kalian. Jadi kebanyakan lafaz doa dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah maknanya adalah permintaan. Wa fi hadis Anas marfu'an ad-du'a mukhul ibadah. Dalam hadis Anas, hadis yang marfu, doa adalah intinya ibadah. Cuma ada sini di dhaifkan sebagian ahli ilm. Ada yang mengatakan hasan. Dhaifkan. Wa fil hadis sahih. Ud'u Allah wa antum mukinuna bil ijabah. Ud'u Allah, mintalah kepada Allah Ta'ala. Wa antum. Wa nubawah haliyah. Nah. Wau yang memberikan makna apa? Hal. Sedangkan dalam keadaan kalian itu mukinun. Yakin. Aikona yukinu. Ikonan fa'anta mukin. Engkau dalam keadaan yakin. Mintalah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kalian itu yakin akan diijabai. Ini ada yang sahih. Wafi akhara dalam ada yang lain. Wafi akhara. Bukan wafi akhorin. Wafi akhara. Akhorin. Munsharif. Kalau akhorun. Akhorun baru. Munsharif. Apa? Akhirin. Munsharif. Kalau akhorun. Mamnu. Nah itu. Wafi akhara begitu. Bukan wafi akhorin. Nah. Akhirun. Munsharif. Kalau akhoru. Baru munsharif. Wafi akhara. Dan dalam hadis yang lain. Man lam yas'alillah yakdab alaihi. Siapa yang tidak minta kepada Allah Ta'ala. Allah pasti marah kepadanya. Maka itu kita minta kepada Allah Ta'ala. Bukan minta kepada yang lainnya. Dalam perkara-perkara yang itu khusus kita minta kepada Allah Ta'ala. Wa hadisun laisa syai'un akramah ala Allahi minat doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia atas Allah Ta'ala. Indah Allah. Apa? Bapak no. Sikilmu bapak no. Kau ni sikilmu luka baru nangis. Laisa syai'un akramah indah Allah. Yata min Allah Ta'ala minat doa. Dia ada sesuatu yang lebih mulia dari Allah Ta'ala daripada apa? Allah minallah alamin amin. Dari Allah Ta'ala daripada doa. Enggak ada. Doa yang paling mulia. Sesuatu yang paling mulia adalah doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim sahahahu. Ini hakim mensahihkannya. Wa qalu ad-du'a silahul mu'min. Wa imaduddin wa nur samawati wal ard. Nah. Wa qaluhu sebenarnya selama doa adalah silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Silah itu senjata silahun zamannya aslihah. Doa adalah senjatanya seorang mukmin wa imaduddin, tiang agama dan cahaya langit-langit dan bumi. Rawal Hakim sahahahu. Ini taliknya panjang banyak di sini. Mau nomor berapa ini? Nomor 4. Mana 4 ini? Maudu'un sahih. Punya saya juga maudu. Punya itu maudu. Tapi ini tulisan pensil. Al-Hakim Abu Ya'la. Kamafil. Majma'. Qala al-Haytami wa fihi Muhammad. Benu al-Hasan. Beni. Abu Yazid. Ya. Wawa matruk. Wa asara ila annahu hadisun maudu'un al-Albani fi dha'ifah. Itu. Ada? Enggak ada? Oh, masih hebat punya saya ini. Tulisan pensil. Nomor 179. Itu dulu ini tahun 93 ini. Tulis. Nah, sekarang sudah berapa tahun? 28 tahun yang lalu. Ya kan? Masih dulu masih muda. Makanya masih muda itu semangat. Oh, kok belajar? Ya kan? Belajar enggak semangat? Jajan yang semangat. Es kopior, mie ayam. Tadi pagi belajar entah berapa, 11 orang entah di singkat itu. Itu belajar usul fikih. Ya kan? Semangat belajar usul fikih, moco gak iso. Harus pikir moco. Sesuai saat durungnya pertemuan harus moco, moco yang lancar. Ya lo ajari dulur-dulurin yang lebih pintar lu bisa moco. Taib. Wabil Hakim Muhammad binul Hasan Fakhto'a. Yang dikasihnya di sini. Ada sini maudu. Doa silahul mu'min wa imaduddin wa nur samad wal arad. Ini adalah hadis maudu. Hadis palsu. Maudu itu apa hadis palsu. Bagaimana maudu? Wada'ahu wadi. Namanya palsu. Ngerti maudu? Hadis palsu. Wa qulu sallallahu kulla sa'in hatta sa'a idang qata'a al hadis. Mana ini? Angko limo. Hah? Apa? Hasanun mauqufan. Ewa. Ini juga panjang ini. Panjang. Sudah enggak begitu ketara, sudah 28 tahun yang lalu pakai pensil ya sudah. Kalau enggak mata arek-arek umur 15 tahun enggak semua lagi. Ya. Sallallahu kullu shay'in hatta sya'al ing kidan kota. Mintalah kepada Allah Ta'ala. Segala sesuatu sampai-sampai apa? Tali sandalmu ketika terputus. Apa? Sisanya apa? Tali sandal ya. Jadi tali sandalmu pun sampai tali sandalmu yang putus, kamu minta kepada Allah Ta'ala. Nah, al-hadis dari sini mauquf. Hasanun mauqufan. Rawi Ibnu Sini ya. Bi'amil yawm al-lail wa laila. Ana Aisyah ya. Mauqufan, wa sanadu hasanun, sanadnya hasan. Wa ja'ala Hisami fil masma'. Sudah enggak begitu ketara udah. Sampai kita baca. Ana. Ana tadi. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma afdhalul ibadatu du'a'u, afdhalul ibadatu du'a'u. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma, ibadah yang paling mulia adalah doa. Masya Allah. Nah, bayangkan. Wa qara'a, dan beliau Ibnu Abbas membacakan ayat wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Wa qala rabbukum, dan berkata Rabb kalian ud'uuni, mintalah kepadaku. Astajib lakum, niscaya pasti akan ku ijabai kalian. Al-ayat. Ini diperintahkan. Maka itu berarti kan ya ikhwa. Minta kepada Allah Ta'ala adalah perkara ibadah yang paling mulia. Ya. Dan taruhlah kalau belum dikasih, pahalanya besar. Belum dikasih permintaannya, pahalanya besar. Dan pahala itu akan ada balasannya nanti di akhirat nanti. Pahalanya besar. Akan dihitung, akan ditimbang. Maka sebagai bentuk insya Allah Ta'ala beratnya kebaikan, amalan baik kita. Berupa doa-doa kita. Rawi Ibnu al-Mundhir wal Hakim as-Sahahu. Nomor berapa itu? Ini. Wa hadisun. Apa ini? Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda. La ilaha illa antal mannanu al hadis. Wa hadithun Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allahu la ilaha illa anta al haq as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa amsalu hadha fil kitab wa sunnah aktsaru min an yuhsar, dan yang semisal dengan ini beberapa doa tadi dalam hadis, dalam Al-Qur'an dan sunnah sangat banyak, aktsar min an yuhsar. Enggak terbatas banyaknya, ya ini sangat banyak sekali. Wa bidu'a alladhi huwa su'al wa talab. Faman sahata kauna su'al wa talab ibadatan faqad sadaman nususa wa khalafa lughata wasti'malal ummati salafan wa khalafan. Ini doa yang maknanya itu adalah su'al wa talab, permintaan. Maka barang siapa mengingkari keberadaan su'al wa talab itu ibadah, sungguh dia telah menabrak Al-Quran dan Sunnah, menabrak nusus, menyelisih bahasa dan menyelisih penggunaan umat baik dulu dan sekarang. Maka kalau itu perhatikan doa maknanya adalah soal wa talab, permintaan dan soal, dan maknanya sama. Nah. Dan termasuk ibadah yang paling afdhal adalah doa. Cuma mau dibilang apa lagi? Ya kan? Sehingga ada nada sambung dari orang raja. Ya, siapa yang punya? Mus'ab yang punya namanya. Dipanggil nanti keluar apa? Nah, suaranya Ustaz Raja. Kenapa kita enggak berdoa? Nada sambung doa. Ya. Taib amma ma taqaddama min kalam Syekhul Islam wa tabi'ahu Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah taala min anna du'a nawani du'a wa mas'alatin wa da'u ibadatin wa ma dzakara bainama min al-talazum wa tadammana ahadum al-akhir lil-akhir fadzalika bi tibari kauni dzakir wa tali wal musalli wal mutaqarrib bin nusuk wa ghairihi taliban bil makna. Insyaallah akan kita lanjutkan pada waktunya, ya kan? Dan anak-anak yang sudah mulai belajar, minta belajar usul dan semisalnya, bahasa Arabnya harus benar-benar diperkuat. Tanpa mengenal bahasa yang benar, yang baik, ya kan? Belajarnya nanti ibaratnya apa? Masuk telinga kanan, mental, balik lagi lungguan tangga ini. Nah, enggak sampai ke telinga kiri. Ya. Ayo. Berarti, ya ikhwah, perhatikan. Jadi, harus belajar baik-baik. Buka kamus, belajar sorof. Ini penting sekali. Dan nahwu. Ya. Dan hitunglah ini sebagai ibadah yang sangat mulia di sisi Allah. Yaitu mencari ilmu. Dari ilmu itu sifatnya harus merendah. Dan jangan pemalu. Jangan istikbar. Kenapa? Karena kalau sombong dan pemalu, keduanya enggak akan mendapatkan ilmu. Nah, itu. Jadi ilmu itu enggak boleh ditunggangi dengan kesombongan. Dia akan menghindar. Juga ilmu itu enggak akan boleh disikapi dengan malu. Juga dia akan menghindar. Maka kalau itu kesombongan kalau sudah ada dalam hati seorang, enggak akan dapat ilmu sampai dia dipatoki dua. Tahu dipatoki dua? Kakinya sama? Kepalanya. Nah, itu. Baik, alhamdulillah, minta tafadhalu.